rasakan indah dunia saat ku mendapatkanmu. Kau berbeda dari yang lalu, itulah keyakinanku. Setujuku cinta kamu, kan ku jaga dirimu selalu sepanjang jalan waktuku. Oh, engkau lah yang terindah di lubuk hatiku. Hanya dirimu terindah untukku. Satu I'm coming.